إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله الله عز وجل sering memanggil hambanya dengan panggilan-panggilan yang sangat indah dan panggilan yang sangat terhormat. Allah Azza wa Jalla memanggil dengan kalimat-kalimat terhormat untuk menunjukkan kasih sayangnya yang tinggi pada hamba-hambanya. Allah Azza wa Jalla memanggil dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Wahai segenap orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberitahukan akan nilai-nilai derajat yang tinggi yang akan diposisikan hamba-hambanya pada masing-masing derajat itu. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, bahwa panggilan Allah Azza wa Jalla dengan panggilan keterhormatan itu ternyata mayoritas hambanya tidak mau dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan panggilan kasih sayang dan keterhormatan tersebut. Kebanyakan mereka keluar menjadi para penentang, ingkar kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mau disapa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ingin berdiri sendiri dan angkuh serta sombong bahwa dia mampu berbuat di dunia ini apa saja yang dia maukan. Padahal dia adalah manusia yang sangat lemah. Bahwa dia adalah manusia yang sangat membutuhkan di dalam hidup. Namun itulah kekufuran, keangkuhan, kesombongan menutup manusia dari mengenal jati dirinya sendiri. Ya ibadallah. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam panggilan yang penuh kasih sayang dan keterhormatan itu. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan apa yang disiapkan bagi orang-orang yang terhormat dalam kehidupan dunia ini ya ibadallah. Sebagaimana telah kita ketahui semuanya dan menyadari mulai dari asal penciptaan manusia ini sungguh amat sangat terhormat. Ma ajmalah wa ma ahsanah wa ma anzamah. Betapa indah manusia ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Betapa bagus dan juga betapa teratur mereka. sangat-sangat teratur Allah Azza wa Jalla menciptakan mereka, ya ibadallah. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla meletakkan dalam penciptaan manusia dengan penuh keindahan ini hajat-hajatnya. Allah Azza wa Jalla memanggil mereka untuk kemudian mau bersyukur, mau berterima kasih, mau ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, innal insana li rabbihi lakanud. Namun itulah dia manusia, amat cepat lupa kepada sang pencipta. Betapa cepatnya dia ingkar dan kufur kepada yang telah memberikan segala-galanya di dalam hidup. Itulah dia tabiatnya manusia. Maka oleh karena itu, ya ibadallah, tidak ada sesungguhnya yang akan bisa menjadikan kita terhormat dan masuk dalam keterhormatan hidup, kecuali di saat kita benar-benar memperbagus dan memperbaiki hubungan hidup kita ini dengan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu termasuk dari yang akan membantu baik dan bagusnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat masing-masing kita mengenali diri-diri kita dan mengenali mara bahaya serta amrad, penyakit-penyakit yang akan muncul dari diri kita sendiri sehingga menghalangi kita untuk sampai kepada Allah Azza wa Jalla, menghalangi kita untuk bisa mengambil atau mencari ridhonya Allah, cintanya Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah, dengan keindahan penciptaan anggota jasad, Allah Azza wa Jalla telah menentukan perjalanan anggota jasad itu. Sehat, terkadang juga datang masa-masa sakitnya, ya ibadallah. Namun setiap orang tahu dan sadar, kalau dirinya itu sedang sakit yang menimpa jasadnya, rahimani wa rahimakumullah. Tapi di sana ada susunan organ tubuh sebagai penentu dalam kehidupan. Ruh, kemudian qalb, yaitu hati. Jarang sekali orang yang sadar kalau sekerat daging, segumpal darah itu sedang mengalami penyakit yang kronis, atau ruh sedang mengalami penyakit, ya ibadallah. Karena tidak ada yang tahu bahwa qalb hatinya itu berpenyakit kecuali orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Sungguh termasuk dari kasih sayang Allah terhadap hamba-hamba ini apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan." Tiadalah Allah Azza wa Jalla menurunkan penyakit melainkan Allah Azza wa Jalla menurunkan akan obatnya. Dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam yaqul, "Kullu da'in dawa'un, wa idza asaba dawa'u da'i bari'a bi idznillah." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, setiap penyakit itu ada obatnya. Dan apabila obat itu mengenai sasarannya, maka akan sembuh bi idznillah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dibawakan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari sahabat Usamah bin Syarik radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Inna Allah lam yunzil da'an illa anzala lahu dawa'an aw shifa'an, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan satupun dari penyakit. Kecuali Allah Azza wa Jalla menurunkan akan obatnya, ya ibadallah. Alimahu man alimahu, wajahilahu man jahilahu. Diketahui oleh orang yang mengetahui, atau tidak diketahui oleh orang yang jahil. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam lafaz yang lain, Rasulullah alaihi salatu wassalam yaqul, inna allaha lam yadha da'an illa wadha'a lahu dawa'an illa da'an wahida. Qalu ya Rasulullah, wa ma huwa? Qala al-haramu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidaklah Allah Azza wa Jalla meletakkan sebuah penyakit kecuali Allah Azza wa Jalla meletakkan obatnya. Kecuali satu penyakit yang tidak ada obatnya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, apakah penyakit itu ya Rasulullah? Lalu Rasul alaihi salatu wassalam memberikan jawaban, itulah dia kepikunan. Pikun tidak ada obatnya, kata beliau, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa semua riwayat-riwayat ini bersifat umum, yaitu mencakup al-qalb, yaitu hati, mencakup ruh, dan mencakup al-badan. Penyakit badan yang Allah turunkan ada obatnya. Penyakit hati dan ruh ada obatnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Catatan yang sangat penting disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat yang banyak itu, alimahu man alimahu wajahilahu man jahilahu. Akan diketahui obat itu oleh orang yang memang mengetahuinya, dan akan luput dan lenyap dari orang yang tidak mengetahui, ya ibadallah. Tadi sudah kita gambarkan di depan, di saat Allah Azza wa Jalla menganugerahkan keindahan bentuk pada manusia ini, dan Allah Azza wa Jalla menitipkan organ-organ yang sesuai dengan seluruh organ yang ada. Tidak ada satupun tempat yang salah dan keliru. Tidak ada satupun bentuk organ yang tidak sesuai dengan organ yang lain. Ma'ajmalah, betapa indahnya, betapa bagusnya. Namun di saat organ-organ itu diserang oleh penyakit, semua orang tahu kalau dia sedang berpenyakit. Dia sedang mengalami sakit, tahu. Sekecil apapun yang menyebabkan rasa pedih itu datang, dia tahu kalau organ tubuhnya itu berpenyakit. Barakallahu fikum. Namun terkait dengan organ yang disebut al-qalb dan ruh, yang akan ada penyakit padanya, tidak semua orang mampu untuk mengetahui, ya ibadallah. Illa man waffaqahullah. Kecuali orang yang Allah berikan taufik pada dirinya untuk dia mengetahui bahwa sekerat daging, segumpal darah, dan ruh berpenyakit, ya ibadallah, itu semuanya taufik dari Allah Azza wa Jalla. Hadza huwal awwalu, yang pertama. Yang kedua, terkait dengan obat penyakit al-qalb dan ruh, terkait dengan taufik pula dari Allah Azza wa Jalla untuk dia bisa memberikannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak ada istilah coba-mencoba padanya. Obatnya adalah sebuah kepastian. Itulah dia kebenaran yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Agama Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjadi obatnya terhadap penyakit yang menimpa pada hati seseorang dan ruh seseorang, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan sebagian sahabatnya terhadap sebuah peristiwa dan kejadian. Seseorang dari sahabat ditimpa oleh luka dalam peperangan. Di perjalanan, dia bermimpi basah. Lalu kemudian mereka atau dia bertanya kepada sahabat yang lain. Di saat itu ya ibadallah, mereka memberikan jawaban yang kurang tepat, yang salah dan keliru. Sampai kemudian kematian datang menjemput orang itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dia suruh untuk mandi. Mandilah sahabat yang terluka di dalam medan perang dan tempur itu. Meninggal karena itu, rahimani wa rahimakumullah. Diadukanlah permasalahan dan persoalannya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, mengucapkan kalimat dengan nada marah. Qatalahumullah, qataluhu, qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah azza wa jalla membunuh mereka, memerangi mereka. Kalimat yang sangat berat sesungguhnya didengar rahimani wa rahimakumullah jami'an. Namun sebuah kesalahan dan kekeliruan. Maka oleh karena itu, maka jawaban atau obat bagi penyakit yang sangat-sangat kronis menimpa seseorang dan berakibat penyakit atau datangnya penyakit-penyakit yang lain dan malapetaka serta mara bahaya, itulah yang disebut dengan penyakit kejahilan. Maka tidak ada obatnya kecuali harus belajar ilmu agama dan bertanya kepada ahlinya, yaitu para ulama rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ibadallah, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa penyakit kronis yang menimpa sekerat daging dan ruh itu di saat seseorang jauh tidak mengerti apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dari wahyu, apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ilmu risalah, maka ini adalah penyakit fatal yang akan membahayakan dan penyakit yang paling kronis di dalam hidup, rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang merasa, barakallahu fikum, siapa yang merasa kalau ini adalah sebuah penyakit yang berbahaya, penyakit kronis sangat menentukan terhadap kehancuran dan kebinasaan seseorang atau kebinasaan orang lain di saat kemudian manusia itu tidak berilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Betapa banyak orang yang anaknya panas, dia butuh barakallahu fikum minum obat atau mungkin butuh untuk kemudian melaksanakan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam untuk memasukkan dia ke dalam air, ternyata harus dibawa kepada para dukun dan para normal. Ibadallah, ini merupakan sebuah kejahilan terhadap syariat Allah Azza wa Jalla yang membahayakan manusia itu di dunia dan juga di akhirat. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan sebuah permisalan yang sangat dalam sebagai pelajaran yang berharga bagi kita akan obat yang tadi disebutkan. Bahwa obat kejahilan itu adalah obat yang paling mahal di dalam hidup, yang tidak semua orang mengerti dan mendapatkannya. Semuanya itu terkait dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Faya abdallah, faya akhi, faya ukhti. Maka hendaklah kita bersabar di saat kita sedang membawa obat mujarab di dalam hidup yang kita akan tawarkan terhadap penyakit besar yang menimpa umat ini, yaitu ilmu agama, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita dengarkan. Kalau ternyata obat ini adalah sesuatu yang mahal di dalam hidup, Mari kita mendengarkan apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam akan keberuntungan bagi orang yang sudah memegang obat tersebut. Obat yang sangat mahal, rahimani wa rahimakumullah. Rawal Imamul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, permisalan apa yang aku bawa, permisalan apa yang aku bawa dari petunjuk dan ilmu, bagaikan al-ma al-kathir, air yang deras, air hujan yang banyak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ar-rasul alaihi salatu wassalam telah menyebutkan bahwa perumpamaan yang dibawa olehnya dari petunjuk dan ilmu bagaikan kalgaithil kathir, bagaikan air hujan yang banyak. Asaba ardhan, air hujan yang menyirami tanah. Ibadallah, tidak ada yang ditunggu oleh seseorang yang sedang mengalami kekeringan. Demikian juga oleh bangsa makhluk yang lain yang tidak berakal, di saat kemudian musim kekeringan itu datang, kecuali siraman air, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ma'asyiral muslimin yang saya hormati, penyakit kronis yang menimpa seseorang atau menimpa kelompok atau umat adalah kejahilan tentang ilmu agama, ketidaktahuan tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan melahirkan malapetaka besar dan penyakit-penyakit besar. Betapa banyak orang yang Allah turunkan penyakit kecil, namun dia tidak tahu jalan untuk sampai memperoleh obatnya atau memperoleh nilai-nilai kebaikan di belakang ujian yang kecil ini. Bahkan melahirkan segudang dosa, setumpuk dosa, terus sampai menjadi orang yang gagal untuk bisa meraih kebahagiaan hidup di dunia, di akhirat. Ibadallah, kenapa? Karena sedang musibah atau penyakit yang kronis menimpanya, penyakit kronis sedang menimpanya, yaitu ketidaktahuan dan kejahilan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka mari kita dengarkan apa kata Nabi alaihi salatu wassalam di saat mengumpamakan dan menyerupakan apa yang dibawa oleh beliau ini dengan penuh keindahan untuk kita bisa mencernanya segera, kita bisa mempelajarinya, dan kita bisa memahaminya. Kata beliau, permisalan apa yang aku bawa dari petunjuk dan ilmu, bagikan air hujan yang deras dan banyak. Air hujan yang sedang menimpa tanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi tanah itu menjadi tiga jenis. Jenis yang pertama naqiyah, tanah yang sangat-sangat subur. Dia segera menampung air dan menyerap. Lalu kemudian anbatatil kala masakatil ma wa anbatatil kala awal ushbal kathir. Tanah yang subur ini, dia menyerap air, lalu kemudian menumbuhkan tanaman dan rerumputan yang sangat banyak. Keuntungan yang diberikan kepada seluruh kehidupan yang ada di muka bumi ini. Bentuk tanah yang pertama, yaitu tanah yang baik dan bagus. Yang kedua, kata Rasul alaihi salatu wassalam, jenis tanah yang kedua adalah ajadid. dia bisa menampung, tetapi sedikit manfaat buat dirinya sendiri. Namun dia punya semangat, dia menampung air, lalu orang-orang mengambil manfaat, mereka minum darinya. Mereka kemudian bisa bercocok tanam. Mereka bisa menyiram tanaman-tanaman mereka. Allah Azza wa Jalla memberikan manfaat. Tetapi dia kurang. Tidak kemudian bisa menumbuhkan tanaman dan rerumputan. Tapi dia menampung air, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, jenis tanahnya adalah ki'an. Tanah yang cadas. Tidak bisa menampung air. Dan tidak pula bisa menumbuhkan tanaman dan rerumputan. Ibadallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan. Bahwa manusia di hadapan obat mujarab ini. Alimahu man alimahu. Wajahilahu man jahilahu. Ada tiga jenisnya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aduhai, betapa indah dan beruntungnya seseorang kalau dia masuk dalam tanah yang subur, yang dia bisa mengambil manfaat dari obat-obat mujarab itu. Bukan cuma dia bisa melelang atau menjual, namun dia tidak mampu kemudian menjadi obat mujarab buat dirinya. Ternyata obat itu mujarab buat dirinya dan juga mujarab buat orang lain. Dia bisa mengambil manfaat. Dia berbuat, dia beramal, dia memahami. Lalu setelah itu dia membagikannya kepada orang lain. Orang lain bisa mengambil manfaat darinya. Ya ibadallah, betapa mulianya orang yang sedang membawa obat seperti ini. Betapa agung dan terhormatnya dia. Ingat, yang dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama keterhormatan di dalam hidup, merekalah yang pertama kali masuk dari barisan manusia, ya ibadallah. Apakah dia sebagai petani, atau mungkin sebagai peternak, atau mungkin dia tukang batu, atau maaf, mungkin dia pemulung. Misalkan ya ibadallah, namun di saat dia berilmu tentang apa yang dibawa oleh Rasul alaihissalatu wassalam, dia memahaminya, dia mengamalkannya, maka dia adalah masuk dalam golongan lapisan tanah yang pertama. Tanah yang subur, menampung air, dan memberikan manfaat buat orang lain. Dengan tumbuh tanaman atau menumbuhkan rerumputan yang sangat banyak. Inilah yang kita harapkan di dalam hidup. Alhamdulillah. Allah Azza wa Jalla telah memperlihatkan, telah memberikan, telah menunjukkan jalan kesuburan seperti tanah yang subur di dalam hidup. Membawa ilmu, yaitu membawa obat yang mujarab untuk menawarkan kepada orang-orang yang berpenyakit. Sudah kita dapatkan. Tinggal kita menjaganya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Agar nikmat ini jangan sampai dicabutnya. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Agar kita diistiqomahkan di atasnya. Kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Agar Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita dalam kondisi yang terbaik orang. Dengan petunjuknya dan dengan ilmu dan petunjuk yang dibawa oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri dan segenap saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimissalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.